Masih kita pada macam yang kedua dari penasob yang menasobkan fi'il mudhara dengan perantaraan an. Telah disebutkan bahwasanya di antara penasob yang menasobkan fi'il mudhara dengan perantaraan an jawazan ada lima. Yang pertama lamukai. Contohnya wa umirna linuslima lirabbil alamin. Dan lamukai ini menasubkan fi'il mudhari dengan syarat yang pertama tidak didahului oleh kana ataupun tidak didahului oleh makana ataupun lam yakun. Kalau sebelumnya didahului oleh makan ataupun lam yakun, maka dia lamul juhud. Dan dia lamul juhud menasobkan fi'il mudhari dengan bantuan an mudmar wujuban. Ya, syaratnya lamukai adalah yang pertama agar tidak didahului oleh makan ataupun lam yakun. Kalau didahului oleh makan ataupun lam yakun, maka dia lamnya bukan lamukai, bukan lamu ta'lil, tapi lamul juhud. Dan lamul juhud menasubkan fi'il mudhara dengan bantuan an mudmar wujuban, bukan jawazan seperti pada lamukai. Kemudian yang kedua, agar fi'ilnya tidak bergandengan dengan la nafiyah. Agar fi'ilnya tidak bergandengan dengan la nafiyah. Seandainya fi'ilnya bergandengan dengan la nafiyah, maka wajib untuk annya dimunculkan, tidak boleh diidmarkan. Ya, contohnya li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Di sini ada lam ta'lil. Kemudian ada fi'il mudhari setelahnya yakun, tapi sebelum fi'il mudharinya ada nafi la. Maka wajib ketika itu annya dimunculkan li'alla dalam kondisi dilebur dengan lam. Li'alla artinya li'anla, dilebur dalam tulisan dan bacaan. Jadi li'alla. Contoh yang lain li'alla ya'lama ahlul kitab. Li'alla ya'lama ahlul kitabi. Ini juga sama. Lamukai, hanya saja di sini annya wajib ditampakkan, tidak boleh diidmarkan. Kenapa? Karena fi'ilnya didahului oleh la nafiyah. Itu dua syarat dari lamukai yang dia menasobkan fi'il mudhari setelahnya dengan bantuan an mudmarah jawazan. Syarat yang pertama agar tidak didahului oleh makan ataupun lam yakun. Kalau didahului oleh keduanya, maka dia lamul juhud. Dan dia menasobkan dengan an mudmar wujuban. Kemudian syarat yang kedua, agar fi'ilnya tidak didahului oleh la nafiyah ataupun za'idah. Ya, la nafiyah ataupun tidak didahului oleh apa? La nafiyah ataupun za'idah. Kalau didahului oleh la nafiyah ataupun za'idah, maka wajib untuk annya dimunculkan. Seperti li'alla yakuna. Li'anla aslinya, cuma didhomkan menjadi li'alla. Li'alla ya'lama dan seterusnya li'alla, li'alla. Kemudian disebutkan di sini contohnya wa umirna linuslima lirabbil alamin. Contoh yang memenuhi syarat dari lamukai yang dia menasabkan fil mudhari setelahnya dengan bantuan an mudmarah jawazan. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. I'rabnya wa huwa harfu 'athfin, umira fi'lun madhin mughayyiru shighah. مغير الصيغة مبني على الفتح ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل أمرنا نائب الفاعل نانية لنسلم اللام لام كي boleh juga dikatakan lam ta'lil. نسلم فعل المضارع منصوب بأن مضمره جوازا بعد لام كي نصبnya dengan apa an mudmarah yang disembunyikan secara boleh setelah lam كي. Walfa'il, fa'ilnya mustatir fihi wujuban taqdiru nahnu. Wa umirna linuslima nahnu. Kemudian mastar al-mu'awwal min an wa ma ba'daha Wa umirna linuslima li rabbil alamin, masdar muawwal dari an yang mudmarah dengan fi'il yang setelahnya, itu majrur bilam, dijarkan oleh lam. Ya, majrur bilam. Kemudian al-jar wal majrur muta'alliq dengan umirna. Jar majrur lam dengan masdar muawwal dari an yang mudmarahu jawazan dengan yang setelahnya, itu jar majrur muta'alliqnya dan umirna. Ya. Jadi ada masdar muawwal karena ada an di situ ya, mudmarah. Kemudian wa umirna linuslima lirabbil alamin, lirabbi jar majrur, alam harfu jar, wa rabb majrur bil lam, alamatu jari kasru akhirih, wal jar wal majrur muta'alliq bi nuslim, rabb mudaf wal alamin mudafun ilaih. Ini jelas insyaallah. Kemudian sebagai tambahan, lam ukai juga kadang bisa diterapkan untuk lam ta'lil, contohnya tadi. Juga yang lain, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambik, lam ta'lil. Kadang juga lam ukai bisa diterapkan untuk lam hikmah. Seperti ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun. Hikmahnya agar mereka beribadah kepadaku. Juga diterapkan bisa ya lam ukai untuk lamul aqibah, lam yang bermakna akibat, terjemahnya akibat, contohnya faltaqathahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana, maka fir'aun pun ya ataupun keluarga fir'aun pun memungut Nabi Musa, liyakuna lahum aduwwan wa hazana, sehingga akibatnya Nabi Musa tadi menjadi musuh bagi fir'aun dan bagi kesedihan bagi keluarga Fir'aun. Di sini bukan diterjemahkan agar, karena tujuannya memungut ya untuk kebaikan, tapi akibatnya justru jelek sebagai balasan dari kejelekannya Fir'aun dan juga keluarganya. Faltaqathahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Di sini lamnya disebut lamul aqibah karena terjemahnya akibatnya. Ya. Keluarga Fir'aun pun mengambil memungut Nabi Musa yang masih bayi itu, sehingga akibatnya Nabi Musa menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Akibat. Ini juga cabang dari lam ukai, lam ta'lil cabangnya. Cuma maknanya beda. Dan masih ada yang lain. Ya. Kemudian disebutkan huruf berikutnya. Yang dia menasobkan dengan an mudmarah jawazan adalah wawu fa summa au al-atifat, yang semuanya wawu fa summa dan au itu mengatofkan ala ismin khalis, mengatofkan kepada yang sebelumnya dari isim yang khalis. Isim yang khalis itu apa? Yani laisa fi ta'wilil fi'il, isim yang bukan pada ta'wilan fi'il. Dengan contoh akan lebih jelas. Contoh, walabsu aba'atin wa taqarru'aini, mengenakan pakaian aba'ah, sejenis apa, jubah wanita yang kaku, kasar. Wa taqarru'aini, kemudian hatiku tentram. Di sini wa taqarru'aini, ya mansub dia dengan an mudmarah jawazan. Karena dan dia ya robnya taqara itu diatofkan kepada lubs, dan lubs itu isim khalis, isim yang murni, tidak pada ta'wilan fi'il. Wa lubsu ibah, ya di antara contoh isim yang khalis itu masdar lubs kan labisal dasu, lubs atau melibs. Wa libsu aba'atin wa taqarru'aini, mengenakan pakaian aba'ah yang kasar lebih saya sukai. Ya wa taqarru'aini, dan juga tentramnya hatiku, ahabbu, ya lebih saya sukai. Disebutkan kelanjutannya, ahabbu ilayya min lubsi asyufufi, lebih saya sukai daripada mengenakan pakaian-pakaian yang lembut dan mewah. Ya, walubsu aba'atin wa taqarru 'aini ahabbu ilayya min lubsi asyufufi. Mengenakan pakaian aba'ah yang mungkin harganya murah dan kasar, wa taqarru 'aini, kemudian hatiku tenang, lebih saya sukai daripada mengenakan pakaian-pakaian yang indah dan mewah. Di sini syahidnya taqarra. Ya, dia diatofkan kepada lubus, dan dia mansub dengan perantaraan an mudmarah ba'dal waw. Ya, bi an mudmarah jawazan ba'dal waw. Dan di sini terpenuhi syaratnya. Ya. Di mana di sini taqarra itu diatofkan kepada isim khalis, isim yang murni, tidak pada ta'wilan fi'il, yaitu masdar lubus. Wa lubsu ibah wa an taqarra aslinya. Sehingga kalau ditakwil menjadi isim apa? Wa qurratu aini, ya. Wa lubsu aba'ah wa qurratu aini. Ya. I'rabnya wawu wa lubsu aba'ah wa taqarratu aini, wal wawu harfu 'athfin, lubs mubtada marfu' bil ibtida'. وعلامة رفعه ضم آخره وهو مضاف وعباءه مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر آخره وتقر الواو حرف عطف الواو حرف عطف مدين تقر فعل مضارع منصوب أن مضمرة جوازا بعد واو العطف عيني فاعل عيني فاعل مرفوع علامة رفع الضمة مقدر على ما قبل الياء المتكلم قبل الياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة المصدر مؤول المصدر مؤول من أن وما بعدها dari أن dengan istilahnya yaitu تقر المصدر مؤول من أن مضمرة وما بعدها itu معطوف ala labes, diatofkan kepada labes. Ya, berarti dia apa i'rabnya? Marfu, karena diatofkan kepada lubes ataupun libes. Takdirnya walubsu aba'atin wa qurratu 'aini. Itu. Wa qurratu 'aini. Kemudian contoh berikutnya, ini wawu ya. Wa qawluhu lawla tawakku'u mu'tarin fa'urdiyahu. Nah, lawla tawakku'u mu'tarin fa'urdiyah. Mana di sini syahidnya? Fa'urdiyah. Di situ fil mudhari urdiyah mansub dengan an mudmarah. Fihi jawazan, yaitu an mudmarah ba'dal fa jawazan, karena dia diatofkan kepada isim khalis yaitu tawakku'. Tawakku' bentuk masdar dari tawakku'a, ya tawakku' tawakku'. Ya, ya rabnya laula harfu imtina' liwujudin. Ya, namanya laula harfu imtina' liwujud. Tawakku' mubtada marfu' bil ibtida' wa 'alamat raf'i dhammu akhirih. Wa huwa, dan dia tawakku' mudhaf. Mu'tarin mudhafun ilayh. Majrur. Wa 'alamat jarri kasrah zahir 'ala akhirih. Dan khabarnya wa khabar mubtada mahdhuf wujuban, takdirnya mawjud. Sudah pernah kita lewatkan ya. Kalau setelah laula itu seringnya dibuang khabarnya. Laula tawaqqu' mu'tarin mawjudun takdirnya. Kemudian fa'urdiyah alfa harfu 'athfin 'ala tawaqqu', huruf yang ma'tufkan kepada tawaqqu'. Urdiyah fi'lun mudhari' mansub bi'an mudmarah jawazan ba'da alfa' al-'athifah. Dan fa'ilnya huwa fa'ilun mustatirun fihi wujuban taqdiru ana. Wal ha fa'urdiyah alha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian wal masdar mu'awwal min an wa ma ba'daha ma'tuf ala tawakku', diatofkan pada tawakku'. Takdirnya apa? Takdirnya dah laula tawakku'u mu'tarin Ya, laula taqu mu'tarin fa irdaiya. Fa irdaiya. Jadi arda yurdi irda, ya kan? Masalahnya arda yurdi irda. Laula taqu mu'tarin fa irdaiya. Fa irdaiya. Karena pada arda fa'urdi ada fa'il anak, sehingga pada masdarnya di situ fa'ilnya dijadikan majrur mudhaf ilaih. Laula taqu mu'tarin fa irdaiya. Kalau bukan karena menunggu-nunggu mu'tarin, orang yang menghalangi kebaikan, fa'urdiyah, dan membuatnya ridha. Ya, masih ada kelanjutannya ini. Ini jelas ya. Urdiyah di situ mansub dengan al-mudmarah. Fihi jawazan ba'da alfa, dan terpenuhi di sini syaratnya, di mana dia tofkan urdiya kepada isim khalis yaitu masdar tawaqqu'. Contoh yang lain, wa qawlihi inni wa qatli sulaikan thumma aqiluh, sesungguhnya saya dan perbuatan saya membunuh Sulaik kemudian saya memberinya tebusan. Ya Rabbnya ini inna harfu taukid wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar wal ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali nasbin ismuha wa qatli al waw harfu atfin qatli ma'tuf ala ismi inna. Jadi qatli itu ma'tuf pada ya itu inni wa qatli wal ma'tuf ala mansub mansub mithlu wa alamatu nasbi al fathah al zahiru ala akhirih ataupun alama qabla ya'il mutakallim mana min zuhri ishtighalul mahal bi harakatil munasabah tanqatal itu masdar. Ya qaltal masdar ya'mal amal al-fi'l yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul. Dan ya qaltal itu mudhaf, ya itu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli jar bil idhafah, yaitu mudhaf ilaih tapi dia maknanya fa'il. Sulaikan itu maf'ulnya qatl, dia masar didofahkan maka dia beramal. Sulaikan sebagai maf'ulnya ya di situ mudhaf ilaih maknanya fa'il. Maf mansub wa alamat nasbi al fathah zahiru ala akhirih. Thumma, kemudian thumma harfu atfin. Aqilu fi'il mudhari. Aqala ya'qilu. Aqilu fi'il mudhari mansubian mudmarah jawazan. Ba'da al-waw. Ba'da thumma. Ya. Fa'ilu mustatir fihi. Apa? Aqila fi'il mudhari mansubian mudmarah ba'da thumma. Mansub alamat nasbi al-fathah adhir ala akhiri wa fa'ilu mustatir fi wujuban taqdiru ana al-habam al-mutasil mabni ala al-dhamma fi mahali nasbin maf'ulun bih. Dan al-masdar al-mu'awwal min an wa ma ba'daha apa ya Rabbnya? Ma'tuf ala diatufan kemana? Thumma aqiluh pada qatli, ya kan? Karena qatl itu isim khalis, karena dia masdar dari qatala yaqtulu qatlan. Inni wa qatli sulaikan thumma qilah. Ya, thumma qilah. Kemudian contoh yang lain adalah qauluhu ta'ala au yursila rasulan, ataupun mengutus seorang rasul. Kelengkapan ayatnya, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Tidak selayaknya bagi manusia untuk diajak bicara langsung oleh Allah kecuali dengan wahyu ataupun di belakang hijab ataupun melalui utusan yang diutus atau dengan Allah utus kepada mereka manusia seorang rasul. Ya, di sini i'rabnya jelas ya. Hanya di sini diambil au yursila rasula. Kita i'rab coba. Wa ma kana li basharin al-waw harfu istinaf, harfu istinaf ma nafiyah. Kana fi al-madhi naqis. Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar li basharin jar majrur. Al-lam harfu jar, bashar majrur bi al-lam. Alamatu jari kasr akhirih wal jar wal majrur sibu jumla muta'alliq bi wajibil hazfi taqdiruhu kainan. Fi mahalli nasbin khabar muqaddam. Jadi dia mukhabar muqaddam wa ma kana libasharin itu khabar karena yang muqaddam. Kemudian an wa ma kana libasharin an yukallimahu Allah an harfu masdarin harfu masdari. Kemudian wa nasbin yukallim fil mudhari mansub bi an wa alamatu nasbi fathu akhirih. Wal ha dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin mafulun bi an yukallimahu. Allahu fa'il marfu wa alamatu rafi dhammu akhirih. Min wal masalam awal min an wa ma ba'daha fi mahali rafin ismu kana. Isim kana yang diakhirkan. Takdirnya apa? Takdir maknanya wa ma kana taklimullahi kainan li basharin. Tidaklah pembicaraan Allah itu terjadi ya langsung kepada manusia. Kemudian illa irobnya illa wa ma kana li basharin ayu kalimahullah illa wahyan illa adadu hasrin. Alat hasr. Wahyan hal. Hal. Dia masdar, maka ditakwil. Ya dengan ya mushtaq, ya muhyan. Ya. Dan dia mansub 'alamatu nasbi fathu akhirih. Illa wahyan aw min wara'i hijab aw harfu 'athfin, min wara'i jar majrur, min harfu jar wara'i majrur bi min wa 'alamatu jarri kasru akhirih wa huwa mudhaf wa hijab mudhafun ilayh. Majrur wa alamatu jari kasru akhirih. Al-jari wal majrur min warai hijab. Shibu jumlah muta'alik diwajibil hadf. Dengan sesuatu yang wajib dibuang. Di mahalnya nasbin. Pada mahalnya nasab juga. Hal juga. Ya. Ya ini takdirnya musilan zalika ilahim min warai hijab. Disampaikan wahyu tersebut melalui hijab. Kemudian au yursila rasula. Ini syahidnya. Au yursila rasula. Ya. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Ya di sebelumnya enggak ada fi'il yang yursila diatafkan kepadanya. Ya kan? Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila. Tiba-tiba datang fi'il yang mansub. Maka i'rabnya aw yursila aw harfu 'athfin. Yursila fi'ilun mudhari' mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da aw setelah aw. Wa alamatu nasbi fathu akhirih wa fa'iluhu fa'ilnya yursila mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian al-masdar al-mu'awwal min an ya mudmarah jawazan. Masdar mu'awwal dari an ya mudmarah sebelum yursil dan yang setelahnya dari fi'il itu ma'tuf diatafkan kepada wahyan. Takdirnya illa wahyan au irsalan rasulan gitu. Au yursila rasula yursil. Masalahnya apa? Arsala yursilu irsalan. Iya kan? Aw irsalan rasulan. Ini juga memenuhi syarat. Ya, karena datang setelah huruf ataf. Yaitu aw. Kemudian dia yursil diatafkan kepada isim khalis. Yaitu masdar wahyu. Iya. Kemudian rasulan mafulun bih mansub. Nah itu. Lima huruf yang dia menasubkan fi'il mudhari' dengan bantuan an-mudmarah jawazan. Yang pertama lamu kai ataupun lamu ta'lil. Yang kedua wawu fa thumma au. Dengan syarat agar wawu fa thumma dan au mengatofkan fi'il mudhari' kepada isim khalis. Kepada isim khalis. Iya. Isim yang murni tidak pada takwilan fi'il seperti isim fa'il yang beral. Jadi diatofkannya kepada isim yang murni, meskipun dia ada kandungan fiilnya, cuma tidak dimaukan di awal kalinya. Seperti contohnya nih, kalau diatofkannya kepada isim yang bukan khalis tadi pada ta'wilan fi'il, at-ta'iru fayaghdibu Zaidun az-zubabu. Ya. Ini contohnya. At-ta'iru fayaghdibu Zaidun az-zubabu. At-ta'ir isim fa'il, dia pada ta'wilan fi'il sama dengan alladzi yatiru. At-ta'iru isim fa'il kan? Berarti maknanya apa? Alladzi yatiru. Sesuatu yang terbang, fayaghdibu Zaidun, sehingga Zaid marah, az-zubabu adalah apa tuh, Bab? Lalat tuh. Yang dibu di sini di domah. Kenapa? Karena fa di sini bukan mengatofkan kepada isim kholis, tapi isim yang pada takwilan fiil, isim fa'il. At-ta'ir sama dengan alladzi yatiru. Ya. At-ta'iru fayaghdibu Zaidun adzubabu. Fayaghdibu di sini bukan fayaghdiba. Kenapa? Karena fa di sini bukan mengatofkan yaghdib kepada isim kholis. Tadi kepada isim yang pada takwilan fi'il, isim fa'il. Yang ada alif lamnya. At-ta'iru fayaghdibu Zaidun az-zubabu. Ya. Sedangkan contoh yang dicontohkan tadi semuanya. Huruf-huruf ataf tadi diatofkan. Ataupun mengatofkan fi'il mudhari setelahnya. Kepada apa? Isim yang khalis. Yang bentuknya masdar. Jadi fahami ya. Ya, jangan bingung kalau ada isim, kemudian setelahnya diatofkan fi'il. Apa ini? Mana? Ya, atof kemana ini? Ya. Ya, cukup dulu sampai sini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik. Syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.